بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan membaca kitab tafsir Taisir Karimi Rahman atau yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai dengan 17. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang fujjar. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lawannya yaitu al-abrar. Berkata rahimahullah taala wa qala taala kalla inna kitabal abrari lafi 'aliyyin. Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya kitab al-abrar, yaitu orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, lafi 'illiyyin, yaitu berada di dalam 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun, tahukah kamu apakah itu apa 'illiyyun? Kitabun marqum, yaitu kitab yang bertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh semua yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang berbakti berada di dalam kenikmatan yang besar. Itu di dalam al-jannah, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 'Alal ara'iki yanzurun, di atas dipan-dipan. Mereka berada di atas dipan-dipan yang turun seraya memandang. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu akan mengetahui di wajah-wajah mereka bekas dari kenikmatan. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari rahiq, yaitu khamr. Khamr al-jannah. Makhtum, yang dilak atau yang ditutup. Khitamuhu misk, yang khitamnya atau penutupnya itu adalah misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada yang seperti inilah hendaknya berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah at-tasnim. Berkata rahimahullah taala al-mufassir al-imam asy-syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala lama dhakara anna kitab al-fujjari fi asfalil amkinati wa adhiyatiha, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat yang sebelumnya tentang kitab al-fujjar, itu orang-orang al-fujjar sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Makna al-fujjar di sini adalah syamilun atau yashmulu al-kafarah, yaitu orang-orang kafir, wal-munafiqin, orang-orang munafik, dan juga orang-orang yang yakhruju ani ta'atillahi, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dari kalangan fasiqin. Maka ini yang mencakup fujjar di sini adalah ketiga golongan tadi. Kitab mereka ini ada dalam fi asfalil amkinah, yaitu di tempat yang paling dasar, tempat yang paling bawah, wa adyaqiha, dan tempat yang paling sempit. Disebutkan kemarin bahwasanya salah satu tafsiran dari Sijjin adalah lapisan bumi yang paling bawah dari 7 lapisan. Para ahlu tafsir menafsirkan salah satunya bahwasanya Sijjin maknanya adalah lapisan yang paling bawah dari 7 lapisan bumi. Dzakara anna kitabal abrari fi a'laha wa awsi'aha. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat ini bahwasanya anna kitabal abrari, bahwasanya kitab al-abrar yaitu orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, fi a'laha aw si'aha wa afsahiha, berada di tempat yang paling tinggi. Ini lawan dari golongan yang sebelumnya. Ausa'iha atau ausi'aha atau yang berada di tempat yang paling luas, wa afsahiha dan berada di tempat yang paling lapang, hampir semakna. Wa anna kitabahum al-marqum, dan kitab mereka yaitu kitabul abrar ini adalah al-marqum atau yang tertulis, yashhaduhul muqarrabun. Jadi kitab mereka ini dipersaksikan oleh al-muqarrabun, atau al-muqarrabun di sini adalah nanti dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Al-muqarrabun yaitu minal malaikatil kirami wa arwahil anbiya. Jadi kitab-kitab al-abrar ini dipersaksikan oleh para malaikat. Kemudian arwah atau ruh para nabi, wasiddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada dan orang-orang yang yaitu para syuhada. Dan ini adalah perkara ghaib, min umuril ghaibiyah, termasuk dari perkara-perkara ghaib yang berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala ini wajib kita yakini, wajib kita imani. Ini adalah al-umurul ghaibiyah yang akal-akal kita harus kita tundukkan kepada berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Begitu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya di antara tanda atau ciri orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah mereka beriman kepada perkara ghaib. Allah menyebutkan di dalam awal-awal dari Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk, hudal, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka ini beriman kepada perkara yang ghaib. Kemudian disebutkan ciri-ciri yang selanjutnya. Nah, ini adalah min umur yang kita baca sekarang adalah min umuril ghaibiyah, perkara-perkara ghaib yang akal kita tidak akan sanggup kecuali kita tundukkan akal kita, kita imani dan kita yakini dengan inqiyad, dengan ketundukan terhadap berita-berita tersebut. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan, wa yunawwihu Allahu bi dzikrihim fil mala'il a'la. Wa yunawwihu, ada juga yang menafsirkan wa asyharahu wa rafa'ahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut di tengah-tengah kalangan mala'il a'la, yaitu para malaikat ataupun penduduk langit, yaitu tentang al-abrar tadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah penduduk langit. Wa iliyun, dan iliyun adalah ismu li'a'la'il jannah, adalah nama dari syurga yang paling tinggi. Jadi iliyun di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala adalah ismun li'a'la'il jannah, yaitu nama dari syurga yang paling tinggi. Falamma zakara kitabahum zakara annahum fi na'imin. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitab mereka, yaitu Kitabul Abrari, itu kitab orang-orang yang berbakti atau orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan bahwasanya mereka berada di dalam kenikmatan. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruhi wal badani, yaitu yang mencakup kenikmatan hati, kemudian kenikmatan ruh dan kenikmatan badan. Alal araik, ayat selanjutnya dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala, alal araik yaitu ai ala sururi al muzayyanati bil furushi al hisani. Maksud dari alal araik adalah di atas, jadi ahlul jannah ini berada di atas araik, yaitu jama dari arikah yaitu dipan yang al-muzayyanah al-muzakhrafah, dipan yang dia berhias atau dihiasi, bil furushi al-hisan, dengan permadani yang indah. Ini adalah tafsiran dari alal araik. Yanzuruna, mereka melihat, penduduk al-jannah ini melihat. Maka ditafsirkan ila ma'adallahu lahum minan na'imi, mereka ini melihat kepada kenikmatan-kenikmatan al-jannah yang dipersiapkan Allah untuk mereka. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan al-jannah adalah sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik di hati ataupun di pikiran seseorang. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'abdi salihin, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la'ainun ra'at, yang tidak pernah kenikmatan tersebut dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan kenikmatan tersebut tidak pernah terbetik sedikit pun di pikiran atau di hati orang-orang. Ini adalah kenikmatan al-jannah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di sini yang dzuruna disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yaitu yang dzuruna ila ma adallahu lahum minan na'im, yaitu mereka melihat kepada kenikmatan-kenikmatan di syurga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka. Kemudian tafsiran yang kedua, wayanzuruna ila wajhi rabbihim. Yang kedua adalah mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah disebutkan dalam penjelasan yang sebelumnya adalah kenikmatan yang paling besar dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan al-jannah yang lainnya. Bahwasanya seorang mukmin yataladzuna, bernikmat-nikmat ketika di al-jannah nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini a'dhamu min sa'iril ladzat, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan syurga yang lainnya. Ta'rifu, ini ayat selanjutnya, ta'rifu ayyuhan nadhir, kamu bisa mengetahui, ayyuhan nadhir, wahai orang-orang yang melihat, ilaihim, wahai orang-orang yang melihat kepada mereka, yaitu melihat kepada al-abrar, fi wujuhim nabratan na'im, pada wajah-wajah mereka ada nabrata, itu bekas ataupun tanda, ya, tanda dari kenikmatan ada di wajah-wajah mereka. Ai bahaan na'im wa nadaratahu wa raunaqahu, yaitu di sini dimaksudkan adalah kebahagiaan atau kecemerlangan yang ada pada wajah-wajah mereka. Fa intawalli alladzah wassurur yaksibu alwajhu nuran wa hasanan wa bahjatan. Dan karena kelejatan yang tawalli atau tawalla atau tatabba yang mengikuti terus-menerus, kenikmatan yang didapatkan oleh ahlul jannah ini terus-menerus, kebahagiaan yang terus-menerus, akhirnya menyebabkan pada wajah mereka ini ada cahaya dari kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Kemudian beliau melanjutkan, yusqona mir rahiqim, dan mereka diberi minum dari rahiq, yaitu dari khamr. Khamr al-jannah tentu berbeda dengan khamr dunia. Kalau khamr di dunia membuat hilang akal, ya. Orang menjadi hilang akal, menjadi pusing. Sedangkan khamr akhirah maka berbeda dengan khamr dunia. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di al-jannah nanti ada sungai yang mengalir di atas, yang mengalir padanya adalah air. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Matsalu jannatil lati wa'idal muttaqina fiha fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin." Nah, ini disebutkan di dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan al-jannah, di dalamnya mengalir sungai yang mengalir padanya air, sungai yang mengalir padanya air susu, sungai yang mengalir padanya al-khamru. Nah, di sini yusqauna mir rahiqin wa huwa atyabu ma yakunu minal ashribati wa alladziha. Rahiqin ini rahiqin adalah minuman yang paling lezat yang nanti ada di al-jannah, ya. Ditafsirkan oleh sebagian mufassirin bahwasanya rahiqin ini adalah nama dari salah satu nama khamr di al-jannah. Makhtum dzalika syarab. Jadi makhtum di sini adalah nanti dijelaskan pada potongan ayat selanjutnya. Khitamuhu mis, dan khitamnya atau penutupnya adalah misik. Di dalam qiraah yang lainnya khitamuhu misk ini dibaca dengan khatimuhu al-misk, khatimuhu misk. Itu kalau di dalam qiraah yang kita baca yaitu Hafs an-Asim dibaca dan khitamuhu misk. Di dalam qiraah al-Kisai dibaca khatimuhu misk. Artinya sama, yaitu akhiru syai. Karena Al-Quran ini dibaca dengan beberapa kiro'ah, ya. Tidak hanya kiro'ah Hafs an-Asim, ada beberapa kiro'ah yang lainnya. Nah, di sini khitamuhu misk yahtamilu annal murada makhtumun an yudkhilaha atau an yudkhilahu syai'un yankusu ladzatihi. Kemungkinan yang pertama atau yahtamilu, yang kemungkinan yang pertama adalah bahwa maksud dari makhtum adalah tempat dari minuman tersebut itu tertutup sehingga tidak bisa masuk sesuatu apapun pada tempat tersebut. yang bisa mengurangi kelezatan minuman atau rakhikin tadi. Au yufsidu ta'muhu, atau dia menutup dari sesuatu yang bisa merusak rasa minuman tersebut. Wadzalikal khitamu alladzi khatama bihi mis, dan penutup tempat tersebut adalah misik. Kita tahu ya, misik ini wanginya luar biasa. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa yahtamilu annal murada annahu alladhi yakunu fi akhiril ina. Dan kemungkinan yang lain atau yang kedua, bahwasanya maksud dari makhtum atau khitamuhu mis adalah akhir atau sesuatu yang ada pada dasar ina, tempat minum. Kalau kita minum di dunia, misal minum kopi ya, itu ada endapannya. Ini di dunia dibuang ya, tidak diminum. Tetapi di akhirat nanti ini adalah bagian yang paling lezat. Alladzi yashrabuna minhu ar-rahiqu usalahu. Yaitu akhir dari ina atau endapan dari tempat minum yang orang-orang meminum darinya, yang meminum ar-rahiq tadi dari tempat air tempat minum tersebut. Wahia miskul adfar, dan misik tersebut yang ada di dasar tempat minum seseorang ketika di al-jannah adalah misik adfar. Misik adfar ini baunya sangat harum. Fahadha kadaru minhu, dan ini adalah ampas atau sisa dari minuman tersebut. Alladzi jarrat al-'adatu fid dunya annahu yuraq, yang ketika di dunia minuman tersebut ini atau ampas tersebut dibuang, tidak diminum. Enggak ada orang yang minum ampas kopi atau teh ya, dibuang mesti. Nah, ketika di al-jannah ini adalah bagian yang sangat luar biasa, yang paling lezat. Yakunu fil jannati bihadhil masabah. Fi hadhil manzilah. Wa fi dhalika, dan di dalam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, an-na'imul muqimu alladzi la ya'lamu miqdarahu wa hasanahu illallah. Maka pada kenikmatan-kenikmatan abadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidak ada yang mengetahui kadar kenikmatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagian kenikmatan surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang saleh, yang muttaqin. Falyatanafasil mutanafisun, maka pada yang demikian ini hendaklah berlomba-lomba. Ayyatasabaquna fil mubadarati ilaihi, yaitu bersegera, berlomba-lomba pada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Mubadarah di dalam beramal. Maka dari sini, dari penjelasan beliau, bahwasanya al-jannah itu untuk mendapatkan kenikmatan al-jannah dibutuhkan apa? Pengorbanan. Dibutuhkan usaha. Tidak bisa orang mendapatkan al-jannah dengan santai-santai. Dibutuhkan pengorbanan, al-mubadarah, bersegera. Fastabiqul khairat, di dalam amalan kebaikan. Maka Allah menganjurkan, memerintahkan di dalam Al-Quran, untuk akhirat Allah menganjurkan, tapi untuk dunia, maka Allah sebutkan dunia di dalam Al-Quran itu dalam konteks celaan, bukan pujian. Adapun untuk akhirat Allah memerintahkan untuk bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian di dalam atau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. dan kepada al-jannah yang luasnya selangit, seluasnya langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bersegera dalam beramal. Banyak hadis-hadis yang beliau menyebutkan bagaimana memerintahkan ataupun menganjurkan para sahabatnya untuk beramal. Sebagaimana hadis yang beliau yang sampaikan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan ketika singgah di satu tempat, dia tahu dia akan melanjutkan perjalanannya sehingga yang dia cari adalah bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Kita tahu dunia ini adalah sementara. Sudah sering kita dengar, iya. Maka jadikan dunia ini sebagai tempat untuk mencari bekal. Bekal untuk akhirat. Bukan malah menyibukkan waktu dengan dunia. Maka disebutkan oleh salah seorang tabi'in yaitu Aun bin Abdullah bin Utbah. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau meninggal di tahun antara 110 Hijriah sampai dengan 120 Hijriah. Beliau mengatakan melihat keadaan kaum muslimin pada saat itu, beliau menyebutkan inna man kana qablakum kana yaj'aluna lidunya mafadil au mafadala li an akhiratihim. Orang-orang dahulu sebelum kalian, mereka menjadikan untuk dunianya apa yang tersisa dari waktu untuk akhiratnya. Sibuk talabul ilmi atau beribadah yang lainnya. Kemudian untuk dunia mereka jadikan sisa dari waktu untuk akhiratnya. Kemudian beliau melanjutkan, innakumul yauma, adapun kalian sekarang, taj'aluna, menjadikan li akhiratikum, untuk akhirat kalian, mafadila wa mafadala, an dunyakum. Kalian sekarang menjadikan waktu untuk akhirat kalian itu sisa. Sisa dari waktu dunia kalian. Kalian sibuk dengan dunia. Untuk akhirat adalah waktu sisa, iya. Waktu lelah, waktu-waktu mungkin tenaga sudah mulai habis, baru digunakan untuk akhirat. Maka mungkin tidak salah kalau di majlisil ilmu kita dapatkan sebagian kita karena waktu atau tenaganya waktu sisa yang didapatkan adalah pembukaan, muqaddimah dan penutup. Ya ini tidak sedikit ya. Maka ini adalah ucapan beliau mengingatkan kita semua padahal beliau masih hidup pada zaman ketika beliau mendapati sahabat kaum muslimin sudah sibuk dengan dunia mereka. Bagaimana kalau beliau mendapati kita sekarang? Ketika sebagian kaum muslimin sudah menghabiskan waktunya untuk dunianya, maka yatasabakuna fil mubadarah ilaih, maka bersegeralah di dalam mendapatkan kenikmatan tersebut. Wal amalu al musilatu ilaihi, dan beramalah yang amalan tersebut menyampaikan kita kepada kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya. Di dalam amalan-amalan sunnah. Ketika datang anjuran berinfak, bersegera berinfak. Ketika Allah SWT masih memberikan kesempatan. Dalam talabul ilmi, bersegera sebelum datang mawani', sebelum datangnya penghalang-penghalang yang menyebabkan kita tidak bisa menuntut ilmu. Datang kesibukan yang bujang ketika menikah, waktunya tidak seluang ketika dia bujang di dalam menuntut ilmu. Yang sudah menikah belum punya anak masih punya waktu luang. Ketika sudah punya anak, waktunya akan terbagi lagi. maka manfaatkanlah selagi ada waktu. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua perkara yang manusia ini lalai kebanyakan, yaitu as-sihhah wal faragh, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Antum perhatikan, orang yang dia sehat, dia mau hadir di majelis ilmu, daurah di mana saja didatangi ya. Tapi kalau sudah sakit, ta'lim yang di dalam kotanya saja mungkin dia tidak datang. Atau waktu luang, yang kedua adalah waktu luang. Ketika Allah memberikan waktu luang, maka gunakan untuk bersegera beramal. Kalau sudah datang kesibukan, akan menghalangi kita dari belajar, dari menuntut ilmu. Maka permanfaatkanlah bersegera di dalam beramal ketika waktu masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan, wa ahra ma tazahamat lil wusuli ilaihi futulur rijal, dan pantas untuk bersegera atau memperebutkan untuk sampai kepada kenikmatan tersebut bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan atau laki-laki yang sejati. Maka laki-laki yang memang dia sejati, tujuannya adalah akhirat, bukan dunia. Karena tahu bahwasanya kenikmatan yang abadi, an-na'imil muqim, kenikmatan yang abadi adanya di akhirat. Adapun dunia ini, antum cari sebanyak apapun, manusia memang sifatnya seperti itu. Rasulullah sebutkan, kalau sudah punya satu lembah emas, dia masih ingin lembah emas yang lainnya. Ini antum mati, atau kita semua mati, enggak dibawa, ditinggalkan. Adapun akhirat atau amalan, kita mati maka akan menjadi teman kita. Maka bersegeralah di dalam beramal. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa mizaju hadha syarab min tasnim. Dan campuran dari minuman ini adalah tasnim, wahia ainun. Tasnim di sini adalah mata air, yaitu mata air al-jannah. Yashrabu biha al-muqarrabun, yang orang-orang didekatkan minum darinya. Sirfan, yaitu dalam keadaan murni. Wahia a'la ashribah al-jannah alal itlaq. Yang ini, tasnim ini adalah minuman di surga yang paling lezat, atau yang secara mutlak yang paling lezat. Falidzalika kanat khalisatun lil muqarrabin, dan minuman ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk al muqarrabin, yaitu orang-orang yang atau semua yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum a'la khalqi manzilatan, yang mereka al-muqarrabin ini adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa mamzujatan li ashabil yamin, dan campuran atau yang diberikan minuman tersebut untuk ashabil yamin, yaitu orang-orang kelompok yang kanan atau penduduk surga. Ai makhlutatun birrihiq birrihiqi wa ghairihi min ashribatil ladzidzah, yaitu campuran atau minuman tersebut yang dicampur dengan rihiq atau rahiq dan yang selainnya dari minuman-minuman yang lezat yang ada di al-jannah. Maka ini adalah sebagian kenikmatan al-jannah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.